ternyata inamu berikanna kisi tekne rimuri-muri nyawa ya lagi ni sayang na sila liang batang kalintang utrangi mami rimang kanang kinta pasti janji yang kau ji bawang tunggal ku siko jare ilalang pak mai barat nuase toji nyawa larokong ia landri lang tanan jupang aingku lepat cini kuri kau tonggi iami sabar iami te lama antu salang tak tongko mangerang loko susah lapian satu karya almarhum Mancila Ricik loko susah lapian. Salah pilih